السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam al-ijtima' al-mubarak insyaallah bersama para ikhwah sekalian dengan tujuan talabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati-hati kita untuk menerima al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang akan mendatangkan kemaslahatan untuk kita sekalian, baik di dunia maupun di akhirah. Di dunia dengan hidayah, dan di akhirah dengan dimasukkannya seorang hamba ke dalam al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kajian hadis-hadis bulughul maram min adillatil ahkam, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada beliau sebuah doa, doa yang akan beliau ucapkan di dalam salatnya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Dan telah kita jelaskan makna dari doa ini, yang sepantasnya bagi seorang muslim yang hendak mengerjakan salat untuk tidak meninggalkan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq secara khusus dan kepada umat ini secara umum, untuk mereka senantiasa mengucapkannya. di dalam salat mereka pada tempat-tempat yang dianjurkan untuk memperbanyak doa. Termasuk di antaranya setelah bertasyahud, sebelum salam. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu qala. Dan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa kana yusallimu an yamini. Maka adalah beliau ketika mengucapkan salam di sebelah kanannya, maka beliau mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimali, dan ketika beliau mengucapkan salam sebelah kirinya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, dengan sanad yang sahih. Hadith yang disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu amalan yang disyariatkan oleh seorang yang mengerjakan salat yang menjadi penutup dari salat seseorang, yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "As-salatu tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Salat itu yang menyebabkan seseorang diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kecuali perbuatan salat dengan takbiratul ihram, dan yang menghalalkan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dikerjakan dalam salat dengan salam. Seperti pula yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Al-Imam Muslim ketika menyebutkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, "Wa kana yakhtimus salata bitaslim." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup salatnya dengan at-taslim, mengucapkan salam. Maka hadis Wa'il bin Hujr yang kita bacakan tadi termasuk salah satu hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya amalan ini. Hadis Wa'il bin Hujr ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah hadis ini sahih atau tidak. Walhasil, jalan-jalan dari riwayat ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, tidak ada celah untuk melemahkannya. Ada sebagian menyebutkan titik kelemahan hadis ini, namun di saat mereka menghukum bahwa hadis tersebut ada yang terputus sanadnya, maka dijelaskan oleh para ulama yang lain bahwa jalan-jalan atau jalur yang lain menunjukkan bahwa hadis ini bersambung. Oleh karena itu para a'immah seperti As-Sanani, demikian pula Ibn Abdul Hadi Al-Maqdisi, Al-Imam An-Nawawi, dan yang lainnya dari a'immah, mereka mensahihkan hadis ini. Mereka mensahihkan hadis ini. Dan Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, kita telah membahas pada pertemuan yang lalu bahwa beliau adalah salah seorang sahabat yang dikenal sangat memperhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sedikit hadis-hadis yang beliau riwayatkan itu menjelaskan tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau benar-benar memperhatikan gerak-gerik Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau ucapkan di dalam salat beliau. Hal ini disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar kemudian mereka melaksanakan salat seperti apa yang dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Malik bin Al-Huwairits, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yani para sahabat melihat secara langsung, adapun umat yang setelahnya seperti kita-kita ini melihat dengan cara kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa hal berkenaan tentang masalah at-taslim, mengucapkan salam pada saat hendak mengakhiri salat. Dan telah terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum taslim. Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama, di mana mereka berpendapat bahwa at-taslim, mengucapkan salam untuk mengakhiri salat, hukumnya adalah wajib, bahkan rukun min arkanis salat, termasuk di antara rukun salat. Dan ini jumhur, mayoritas dari kalangan para fuqaha al-ulama. Ada pendapat sebahagian ulama, mereka dari kalangan al-Hanafiyah, al-Ahnaf, pengikut madhab Abi Hanifah, berpendapat bahwa mengucapkan salam adalah sunnah, mustahabbah, hanya anjuran saja, tidak sampai kepada tingkatan wajib. Dan al-Hanafiyah mereka pada hakikatnya mengambil pendapat ini dengan membangun pendapat tersebut di atas hujjah yang sangat lemah. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza rafa'a al-imam ra'sahu fi as-sajdah wa qa'ada thumma ahdath qabla at-taslim faqad tammat salatuh." Apabila seorang imam mengangkat kepalanya dari sujud lalu dia duduk, yakni tasyahud, dia duduk tasyahud lalu kemudian dia berhadas, misalnya dia mengeluarkan angin dari duburnya sebelum dia salam, dalam hadis ini disebutkan sungguh telah sempurna salatnya. Yakni apabila dia belum sempat mengucapkan salam lalu kemudian berhadas, sudah selesai salatnya, tidak perlu diulangi. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sepakat para ulama tentang kelemahan riwayat ini. Hadis ini sangat lemah sekali. Maka tidak ada hujjah. Tidak ada hujjah untuk berpegang dengan hadis ini. Bahkan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa salam ketika mengakhiri sholat hukumnya wajib bahkan rukun. Di antara dalil mereka adalah keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Perintah untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam salatnya. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengerjakan salat tidak pernah dinukilkan sama sekali bahwa beliau meninggalkan salam dalam mengakhirkan salatnya. Setiap hadis riwayat yang menukilkan tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir pasti mereka menyebutkan tentang adanya taslim, mengucapkan salam pada akhir salat. Maka muwadhabatun nabi, terus menerusnya dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengucapkan salam pada akhir salat tersebut bersamaan dengan perintah Nabi alaihi salatu wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," menunjukkan wajibnya. Karena Rasulullah perintahkan untuk mengikuti salat beliau, dan di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praktekkan bahwa salam beliau tidak pernah tinggalkan. Beliau tidak pernah meninggalkan, sehingga wajib untuk diamalkan. Demikian pula hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Salat itu pengharamannya adalah at-takbir, yaitu takbiratul ihram. Dan penghalalannya adalah taslim. Maksudnya, apabila seorang telah melakukan takbiratul ihram, maka itu menunjukkan bahwa dia telah masuk ke dalam salat. Dia senang salat, maka dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan dia melakukan di dalam salat tersebut. Namun apabila dia telah mengucapkan salam, tahlil, ini membolehkan bagi dia untuk melakukan apa saja di luar salat, apa-apa yang tidak boleh dikerjakan di dalam salat. Karena dengan salam, maka selesailah salat tersebut. Maka hadis-hadis ini menunjukkan wajibnya, bahkan rukunnya, assalam. Dan tidak sah salat seorang apabila dia hanya sampai kepada tasyahud lalu selesai, berhenti tanpa mengucapkan salam. Dan juga menjadi khilaf di kalangan para ulama tentang yang manakah dari taslim tersebut yang termasuk rukun salat. Apakah salam yang pertama saja, yaitu ketika seorang menghadap ke sebelah kanan mengucapkan salam, ataukah kedua-duanya? Ataukah kedua-duanya? Nah, ini juga terjadi khilaf. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kedua-dua dari salam tersebut adalah rukun wajib. Kedua-duanya. Sehingga kedua-duanya pun harus dia kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ke kanan. dan dia harus mengerjakan yang kiri pula. Tidak cukup dengan satu salam, karena kedua-duanya adalah rukun. Ini dikuatkan oleh Al-Hadawiyah dan yang lainnya, dan dikuatkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram. Adapun pendapat yang lain, dan itu pendapat mayoritas, pendapat jumhur dari kalangan para ulama, bahkan ada yang menukilkan ijma', yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan ijma' para ulama bahwa salam yang kedua bukanlah rukun dan tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah, anjuran. Walaupun penukilan ijma' di sini tidak benar, karena ada sebagian ulama yang menyelisihinya. Yang benar ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama. Dan yang zahir, pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang lebih kuat, bahwa yang wajib adalah salam yang pertama. Yang wajib adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua, hukumnya adalah anjuran, sunnatun mustahabbah. Sehingga apabila seorang ketika salat, lalu dia hanya mengucapkan sekali salam, sudah cukup. Namun afdalnya, sunnah yang sangat ditekankan adalah dengan dua kali salam, karena itulah yang paling banyak yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Namun kalau dia mengerjakan sekali salam, maka sah salatnya. Dan itu adalah madhab jumhur, dan telah diriwayatkan dari beberapa sahabat, dari Abdullah bin Umar, dari Anas bin Malik, demikian pula dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam menyandarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan salam dengan sekali saja? Assalamu alaikum. Ya, tidak dipalingkan terlalu ke kanan, tapi sedikit aja. Assalamu alaikum. Terus tidak menoleh ke kiri. Ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Apakah riwayat itu sahih atau tidak? Ini juga terjadi khilaf. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Sifat Salat, Ashlu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan jalan-jalannya. Menyebutkan jalan-jalan dari riwayat ini datang dari beberapa riwayat, hadis Aisyah, hadis Abdullah bin Umar, hadis Anas bin Malik, yang menukilkan atau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sekali salam. Sehingga ini dibangun di atas apakah riwayat ini sahih atau tidak. Asy-Syaikh Al-Albani setelah menyebutkan jalan-jalan tersebut menguatkan seluruh jalan ini dan menyatakan bahwa ini adalah riwayat-riwayat yang sahih, bahkan semakin kuat disebabkan karena saling mendukung antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengucapkan salam dengan sekali salam. Maka ini juga semakin menguatkan bahwa salam yang kedua hukumnya adalah sunnatun mustahabbah. sunnatun mustahabbah. Namun karena ada sebagian para imam, sebagian para ulama yang mengatakan bahwa tidak satu pun dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengucapkan sekali salam, tidak satu pun hadis yang sahih dalam masalah ini, sehingga terjadi perselisihan, maka sebaiknya kita mengucapkan dua kali salam. Sebaiknya kita mengucapkan dua kali salam agar kemudian kita selamat dari perselisihan yang terjadi. Ya, kecuali apabila kita benar-benar yakin bahwa riwayat itu sahihah. Namun kalau kita masih ragu, maka amalkan yang lebih meyakinkan, yaitu mengucapkan salam dua kali. Hanya saja ini sengaja kita menyebutkannya agar kemudian kita mengetahui bahwa ada perselisihan di kalangan para ulama dalam permasalahan ini. Kemudian disebutkan di dalam hadis Wa'il bin Hujr ini, beliau mengatakan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengucapkan salam bahagian kanan dengan lafaz Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau menoleh ke sebelah kiri dan mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cetakan antum sama. Ada. Terakhirnya ada wabarakatuh. Seluruhnya ya, ada semua ya. Naam. Karena saya pernah mendapati ada satu cetakan Bulughul Maram itu tanpa ada tambahannya. Wallahu ta'ala alam. Yang zahir, yang sahih adalah ada tambahan wabarakatuh. Ada tambahan wabarakatuh. Naam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Banyak para ulama yang mensahihkan. Hanya saja di sini ada suatu hal yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, di dalam cetakan-cetakan Sunan Abi Daud itu terjadi perselisihan. Ada perselisihan. Ya. Ada yang menyebutkan wa barakatuh, ada pula yang tidak menyebutkan. Ada yang menyebutkan wa barakatuh, ada pula yang tidak menyebutkan. Sehingga ada sebagian para ulama, mereka bersandar kepada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa tambahan wa barakatuh dalam riwayat tersebut tidaklah sahih. Yang benar adalah tanpa ada tambahan wa barakatuh. Yang ada hanya sampai Assalamu alaikum warahmatullah pada salam yang kedua, ketika salam sebelah kiri. Adapun salam ke sebelah kanan, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama adanya tambahan wa barakatuh. Adanya tambahan wa barakatuh. Yang diperselisihkan ketika salam ke sebelah kiri. Nah, ini yang diperselisihkan. Mereka berdalil bahwa riwayat-riwayat yang lain menyebutkan bahwa riwayat tersebut hanya sampai kepada warahmatullah, tidak ada tambahan wabarakatuh. Nah, yang menjadi permasalahan untuk melihat dan menetapkan apakah tambahan wabarakatuh pada salam yang kedua itu benar atau tidak, harus kembali kepada cetakan aslinya. Cetakan asli Sunan Abi Daud. Yang mana cetakan Asy-Syulan Abi Daud itu? Ya, kembali ke manuskrip makhthutat, manuskrip kuno. Nah. Ya. Di mana kumpulan-kumpulan manuskrip ini tidak ada. Ya, kecuali di tempat-tempat tertentu. Nah, di Damaskus, di sebagian tempat juga. Dan di antara tempat-tempat atau perpustakaan manuskrip kuno yang dikumpulkan dari berbagai negara, yaitu di perpustakaan khusus Al-Jami'atul Islamiyah yang ada di Al-Madinah. Al-Madinatul Nabawiyah. Di sana ada maktabah khusus, ya, dikumpulkan, lalu kemudian difotokopi dengan fotokopi yang lebih canggih tentunya, ya, diperbesar, lalu kemudian diperjelas, lalu disimpan dengan rapi. Mereka ambil dari berbagai negeri, ada yang dari Perancis, dari negeri-negeri Eropa, Spanyol, ya, yang di sana dahulu banyak para ulama yang hidup di negara-negara yang sekarang ini dikuasai oleh orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Nah, ini manuskrip-manuskrip ini dikumpulkan. Ini tulisan tangan. Tulisan tangan. Asalnya enggak bisa dilihat kecuali dengan apa itu? Pembesar. Apa namanya? Hah? Makrofilm atau apa yang enggak paham juga ana. Nah. Diperbesar kemudian difotokopi, ya. Nah, dan disimpan. Nah, Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, beliau yang datang ke negeri kita baru-baru ini pada daurah al-masyayikh. Nah, beliau hendak mentahqiq permasalahan ini sehingga beliau kembali ke melihat ke manuskrip-manuskrip kuno yang ada di Al-Jami'atul Islamiyah. Dan beliau berhasil mendapatkan kurang lebih kalau enggak salah ada 4 makhthutah. Nah, ada 4 manuskrip, ada dari Yaman, ada dari berbagai negeri. Naam. Dan pada salah satu manuskrip tersebut disebutkan bahwa ini adalah nuskhah yakni muqabalah. Artinya salinan yang sudah dihadapkan langsung kepada Abu Dawudnya rahimahullah, ya, yang menunjukkan keabsahan keontentikan daripada riwayat tersebut. Dan di dalam manuskrip-manuskrip itu menetapkan adanya tambahan wa barakatuh, menetapkan adanya tambahan wa barakatuh, sehingga dari sini menunjukkan bahwa tambahan ini dalam riwayat Abu Dawud adalah tambahan yang sahihah. Tambahan wa barakatuh pada salam yang kedua. Ini dikumpulkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala dalam risalah Takhilul Ainain. Dan sebelumnya juga ada salah seorang syekh Muhammad bin Adam Al-Ethiopi hafizahullah ta'ala, beliau juga punya risalah khusus menetapkan adanya tambahan wa barakatuh pada salam yang kedua. Namun sayang sekali risalah itu belum ana miliki. Hanya dulu pernah membaca yang kesimpulannya bahwa beliau pun menetapkan itu berdasarkan data-data dari manuskrip yang ada. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Al-Muhadithul Imam, beliau menguatkan riwayat bahwa yang zahir tidak ada tambahan wa barakatuh. hanya sampai kepada warahmatullah pada salam yang kedua. Namun beliau sebutkan dalam kitab beliau Aslu Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan ini kembali kepada nuskhah, apabila ada nuskhah yang menetapkan adanya tambahan tersebut maka berarti kita terima. Ya, nampak bahwa beliau ragu apakah ini tambahan ini sahih atau tidak pada Aslu Sifatin Nabi. Walaupun kemudian pada Sahih Abi Dawud, ya, beliau menjelaskan bahwa tambahan wa barakatuh adalah tambahan yang syadzah, tambahan yang riwayatnya syadz atau ganjil, dhaif. Wallahu ta'ala alam. Jadi mana yang sahih? Apakah ada tambahan wa barakatuh atau tidak ada? Maka ya dikembalikan kepada masing-masing para pembahas melihat mana yang lebih menenangkan. Yang jelas dalam Sunan Abi Dawud thabitun qat'a. Jelas ada tambahan wa barakatuh tersebut. Naam. Semakin dikuatkan lagi dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Riwayat ini yang menunjukkan adanya tambahan wa barakatuh dikuatkan dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi hatta yura bayadhu khaddih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam di sebelah kanannya, sebelah kanan, sampai terlihat putihnya pipi beliau alaihi salatu wassalam. Berarti menoleh kan? Lalu beliau mengatakan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi hatta yura bayadhu khaddih. Dan beliau menoleh ke sebelah kiri sampai terlihat putihnya pipi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini juga ada tambahan wabarakatuh. Itu ditetapkan dalam riwayat Ibnu Majah, demikian pula dalam riwayat Ibnu Hibban. Dan Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah juga telah meneliti riwayat ini dalam Ibnu Hibban dalam manuskrip, mendapati bahwa riwayat Abdullah bin Mas'ud ini juga ada tambahan wa barakatuh. Karena ada sebagian menyangka bahwa riwayat ini sampai kepada warahmatullah saja. Maka beliau menetapkan bahwa dalam manuskrip itu ada tambahan wa barakatuh. Maka ini menunjukkan bahwa kedua riwayat ini saling menguatkan, ya, adanya tambahan wa barakatuh pada salam yang kedua. Ada salam yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau hanya menukilkan perselisihan bahwa terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang tambahan wa barakatuh pada salam yang kedua. Karena terjadinya perselisihan sehingga hal ini masih meragukan, kata beliau, maka ya kita kembali kepada yang meyakinkan. Ya. Yang meyakinkan yaitu tidak ada tambahan. Sehingga kata beliau lebih afdal kita tidak mengucapkan tambahan wa barakatuh pada salam yang kedua. Namun kalau ada yang mengamalkannya tidak terlarang. Dibangun di atas hadis-hadis yang menurut dia lebih menenangkan hatinya bahwa adanya tambahan wa barakatuh pada salam yang kedua, juga riwayat yang sahih datang dari hadis Wa'il bin Hujr dan siapa yang kedua? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan ini salah satu sifat cara mengucapkan salam. Ada beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan bolehnya mengucapkan selain cara ini. Jadi kalau cara yang pertama menurut yang mensahihkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sebelah kanan, demikian pula sampai wabarakatuh sebelah kiri. Cara yang kedua, pada salam yang kedua, tanpa wabarakatuh. Dan ini juga banyak yang meriwayatkan hal ini. Cara yang ketiga, salam yang pertama dan yang kedua tanpa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga banyak riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang cara salam seperti ini. Dan juga diperbolehkan pada salam yang pertama sampai warahmatullah, dan pada salam yang kedua sampai assalamualaikum saja. Assalamualaikum saja tanpa ada tambahan warahmatullah. Dan ini ثابت dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad An-Nasa'i dan yang lainnya, bahwa boleh ada tambahan warahmatullah pada rakaat yang pertama, sedangkan pada rakaat yang kedua cukup mengatakan assalamu alaikum. Cara yang berikutnya seperti yang kita sebutkan, dengan sekali salam. Dengan sekali salam, sebelah kanan sedikit. Assalamualaikum. Sudah. Nah. Ini yang kita sebutkan tadi bahwa terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan riwayat tersebut. Ya, datang dari berbagai jalan hadis Aisyah, Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Lalu kemudian permasalahan yang berikutnya tentang salam. Kapankah makmum mengucapkan salam setelah salamnya imam? Kapan? Apakah boleh makmum misalnya ketika imam telah mengucapkan salam, maka makmum masih pengen doa lebih banyak lagi, terus berdoa? Atau begitu imam salam, maka juga dia hendaknya mengucapkan salam? Dalam hal ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahih beliau menyebutkan babu yusallimul ma'mum hina yusallimul imam. Bab bahwa makmum mengucapkan salam ketika imam mengucapkan salam. Yani kapan makmum mengucapkan salam, kapan imam mengucapkan salam, maka pada saat itu juga, yakni setelah imam mengucapkan salam, maka makmum segera mengucapkan salamnya. Makmum segera mengucapkan salamnya. Dan ini dibangun di atas dalil. Lalu setelah itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis Itban bin Malik. Kata beliau, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam min khalfi." Bahwa kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau, "Fa sallamna hina yusallim." Maka kami pun mengucapkan salam ketika beliau mengucapkan salam. Kami pun mengucapkan salam ketika beliau mengucapkan salam. Al-Imam Al-Bukhari juga menyebutkan riwayat Ibnu Umar. Kata Al-Imam Al-Bukhari, kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yastahibbu idza sallama al-imam ay yusallima min khalfi. Bahwa Abdullah bin Umar senang, menyukai apabila imam telah mengucapkan salam, maka beliau pun segera mengucapkan salam. Bahkan dalam beberapa riwayat, Abdullah bin Umar ditanya, apabila imam mengucapkan salam, apakah boleh saya memperpanjang doa lagi atau saya juga salam? Kata Abdullah bin Umar, la bal salim. Tidak. Tapi segeralah mengucapkan salam. Lalu kapan itu? Setelah imam salam, lalu kemudian makmum mengikutinya. Apakah setelah salam yang pertama atau salam yang kedua? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa yang afdal, itu yang paling utama. Yang paling utama, makmum mengucapkan salam apabila imam selesai mengucapkan dua salamnya. Apabila imam telah menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah imam mengucapkan salam ke sebelah kirinya, baru setelah itu makmum mengikuti. Ini yang afdal. Ini yang afdal. Lalu bagaimana kalau kemudian makmum mengucapkan salam ketika imam selesai dari salam yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi. Pada saat itu imam makmum juga ikut salam. Dalam keadaan imam belum menyelesaikan salam yang kedua. Apakah boleh? Pada hakikatnya ini kembali kepada perselisihan yang telah kita sebutkan. Apakah yang wajib itu dua salam atau satu salam saja? Kembali ke perselisihan ini. Apakah yang wajib itu dua kali salam atau satu salam yang keduanya adalah anjuran, sunnah? Tadi kita menguatkan pendapat yang mana? Hah? Dua salam rukun? Yang mana yang kuat tadi? Hah? Jumhur apa? Yang wajib yang pertama. Adapun yang kedua? Mustahabbah. Nah, kalau berdasarkan pendapat ini, maka itu sah. Boleh. Tapi kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan dua-duanya wajib, maka ditunggu sampai dua-duanya selesai. Nah, dan telah kita sebutkan bahwa pendapat jumhur adalah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Gimana kalau makmum salam bersamaan dengan imam? Imamnya pas salam, assalam, makmum juga Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana itu? Menyelisih sunnah. Tapi para ulama mengatakan sholatnya sah. Hanya menyelisih sunnah. Gimana kalau dia lebih dahulu salam? Hah? Keburu-buru misalnya. Nah, ini imam lama betul salamnya. Ah, ana duluan. Assalamualaikum. Ada para ulama batal salatnya. Karena dia mendahului imam, innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah. Maka ini ma'asyiral muslim rahimakumullah, beberapa hal yang berkenaan tentang masalah salam. Dan termasuk juga yang disyariatkan dalam salam adalah menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau salam sebelah kanan, hatta yura bayadhu khaddih, sehingga terlihat putihnya pipi beliau alaihi salatu wasalam. Jika ke sebelah kiri demikian pula, sampai terlihat putihnya pipi Rasulullah SAW. Menunjukkan makmum yang di belakang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yakni beliau menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, dan termasuk di antara kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian orang yang sholat, sebahagian mereka menambah, bukan hanya menolehkan kepala, tapi tangan juga ikut berayun. Ya. Naam. Assalamualaikum. Pernah lihat ya? Tangan. Apa maksudnya? Sebelah kiri juga seperti itu. Ada juga yang kanan saja. Kalau kiri tidak. Alasannya kalau kanan membuka pintu surga, kalau kiri menutup pintu neraka. Wallahu alam, dari mana ini? Dan itu pernah dikerjakan oleh para sahabat. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Jabir bin Samurah. Namun pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Sampai kata Rasulullah, "Kenapa kalian mengisyaratkan dengan tangan kalian? Ka'annaha aznabu khailin syums." Seperti ekor-ekor kuda yang bergerak-gerak. Nah, ada apa ini? Lalu kemudian beliau mengajarkan, cukup kalian menoleh ke kanan dan ke kiri. Cukup, itu saja. Nah, maka tidak perlu ada gerakan tangan. Bahkan ini dengan nas Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal-hal atau beberapa hukum yang menjelaskan tentang masalah salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada pertanyaan, istri ana hampir setiap hari pada saat sholat maghrib selalu dikerjakan pada saat waktu sudah keluar. Waktu sudah keluar, maksudnya waktu maghrib. Dan dikerjakan bersamaan dengan sholat isya. Ya, ini maksudnya mungkin dijamak ya. Dijamak, diakhirkan sholat maghribnya sampai waktu isya. Sebabnya ana punya anak perempuan yang tidak mau lepas dari gendongan umminya pada saat masuk waktu sholat maghrib. Apakah boleh sholat maghrib digabung bersama sholat isya dikarenakan hal tersebut di atas? Tidak boleh. Nah, ya, kalau dengan alasan ini boleh, wah, mungkin 2 tahun dia bisa menjamak terus sholatnya setiap malam dengan alasan ini. Tidak boleh. Lah terus apa solusinya? Sholat sambil menggendong anak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sambil menggendong anaknya. Menggendong cucunya. Umamah bintu Zainab. Nah, tidak mengapa. Ya, sholat, ruku, ketika anda sujud, diletakkan lagi. Mungkin ketika anda sujud, diletakkan nangis. Ya, sesaat saja. Bangun, sujud lagi. Begitu berdiri, gendong lagi. Nah, ya. Enggak perlu terlalu lama, ya, karena dia dalam kondisi seperti itu, ya baca surah-surah yang pendek. Yang jelas yang wajib, ya, adalah mengerjakan salat masing-masing pada waktunya. Nah, dan tidak diperbolehkan kecuali apabila ada uzur-uzur yang diperbolehkan secara syar'i. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Bulan Ramadan 2 tahun yang lalu saya tidak berpuasa disebabkan sakit. Lalu saya menggantinya pada bulan yang lain. Tetapi hanya pada hari Senin dan Kamis. Dan saya tidak mengetahui lagi jumlahnya. Jumlah apanya ini? Jumlah yang diganti. Kalau jumlah hutang tahu ya. Jumlah hutang tahu. Bulan Ramadan 2 tahun yang lalu. Tahu dia. Tapi yang dia ganti. Dia enggak tahu sudah berapa. Yang saya tanyakan bagaimana caranya saya harus menggantinya dan apa hukumnya. Tetap berpuasa sampai antum merasa yakin bahwa antum telah mengganti. Ya. Salah sendiri kenapa lupa? Makanya dicatat. Ya, makanya dicatat. Nah. Kalau ragu misalnya ini sudah 3 atau 5. Nah, ambil yang paling kecil, 3. Itu. Karena itu yang lebih meyakinkan. Jadi mengqadha sampai antum merasa yakin bahwa antum telah menyelesaikan. Sudah sering puasa Senin Kamis. Wah, sudah enggak tahu berapa jumlahnya. Nah, tapi kan kalau sering berarti bukan 2, bukan 4. Kalau 6 kira-kira yakin,